Ya, kita lanjutkan matan yang berikutnya. Mungkin karena waktu yang terbatas, kita akan baca matannya saja. Untuk malam hari ini, insya Allah akan kita baca syarahnya di pertemuan mendatang. Qala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala al-muallif al-imam al-mujaddid syekhul islam Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi an-Najdi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah an Husain ibn Abdurrahman qala kuntu 'inda Sa'id ibn Jubairin faqala dari Husain bin Abdurrahman beliau berkata kuntu 'inda Sa'id bin Jubair suatu ketika saya pernah di sisi Sa'id bin Jubair, salah seorang tabi'in, Sa'id bin Jubair rahimahullah. Faqala, maka Sa'id bin Jubair berkata, Ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barihata? Siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Faqultu, maka aku katakan, itu Husain bin Abdurrahman menjawab, ana. Saya. Thumma qultu. Kemudian saya mengatakan. Ama inni lam akun fi salatin walakinni ludiqtu. Adapun aku. Sesungguhnya aku tidaklah terbangun karena solat. Ketika itu. Aku bukanlah bangun di tengah malam karena solat. Walakinni ludiqtu. Akan tetapi aku terbangun karena tersengat oleh binatang berbisa. Beliau menjelaskan ketika itu, ketika beliau melihat ada bintang jatuh tadi malam, itu beliau bisa melihat karena beliau terbangun ketika malam itu. Tapi beliau menjelaskan, beliau bangunnya bukan karena sholat malam. Tapi beliau bangun karena apa? Karena tersengat binatang berbisa. Ini tujuan beliau adalah agar jangan sampai ada orang mengira beliau terbangun karena sholat malam. Sehingga akhirnya beliau merasa senang, dipuji, karena sesuatu yang tidak beliau amalkan. Ini diantara bentuk keikhlasan kaum salaf. Mereka tidak mau dipuji karena suatu amalan yang tidak mereka lakukan. Ya. Nah. Qala fama sona'ata. Maka Sa'id bin Jubair rahimahullah bertanya, apa kemudian yang engkau lakukan, yang engkau perbuat? Qultu, maka aku menjawab, aku mengatakan, irtaqaitu, aku meminta untuk diruqyah. Irtaqa, yartaqi, maknanya adalah talabur ruqyah. Aku meminta untuk diruqyah oleh orang lain. Qala, maka Sa'id bin Jubair mengatakan, fama hamalaka ala dhalik, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu? Qultu, maka aku menjawab, hadithun haddathanahu sya'bi. Karena sebuah hadith yang disampaikan kepada kami oleh as-sya'bi, rahimahullah. Qala, maka Sa'id bin Jubair bertanya, wama haddathakum, apa yang disampaikan oleh sya'bi kepada kalian? Apa hadith yang disampaikan as-sya'bi kepada kalian? Qultu, maka aku menjawab, haddathana an Buraidah ibnil Husayb. Menyampaikan hadis kepada kami dari Buraidah ibnil Husayb, annahu qala, bahasanya beliau berkata, la ruqyata illa min aynin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali yang disebabkan karena ain, karena penyakit ain, karena penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang hasad atau kagum atau takjub, au humah, atau racun dari binatang berbisa. Jadi ini alasan kenapa Husain bin Abdurrahman melakukan irtaqa tadi, meminta untuk diruqyah oleh orang lain ketika beliau tersengat binatang berbisa. Kenapa? Karena beliau mendengar riwayat dari Buraidah bin Al-Husayb yang menyatakan tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain atau racun binatang yang berbisa. Qala, Maka Sa'id bin Jubair mengatakan, ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh sangat baik barang siapa yang mengamalkan dalil yang telah dia dengar. Jadi Sa'id bin Jubair tidak mencela Husain bin Abdurrahman atau tidak menyalahkan. Bahkan beliau memuji. Sungguh telah benar, telah baik barang siapa yang mengamalkan dalil yang sudah dia dapatkan, dalil yang telah dia pelajari, yang dia dapat dan dia dengar. Walakin, akan tapi beliau menyampaikan faidah. Ya, di sini terdapat adab yang sangat indah dari kaum salaf. Di sini adanya muhawarah, adanya diskusi terkait dengan ilmu. Adanya percakapan terkait dengan ilmu, diskusi. Sa'id bin Jubair ingin tahu apa alasan yang dimiliki oleh Husain bin Abdurrahman sampai beliau melakukan tadi, irtaqo, meminta untuk diruqyah oleh orang lain. Apa alasannya? Akhirnya dijawab demikian. Tapi karena Sa'id bin Jubair memiliki tambahan ilmu, beliau menyampaikan ilmu tersebut, faidah tersebut. Walakin, qala rahimahullah, walakin haddathana Ibnu Abbasin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Akan tapi menyampaikan hadis kepada kami Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau berkata, bahwasanya beliau bersabda, uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat, faraaitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu, maka aku melihat ada seorang nabi yang disertai oleh ar-rahat. Ar-rahat itu bilangan atau sejumlah orang yang berjumlah antara 3 sampai 9, tidak sampai 10. Jadi beliau ditampakkan umat-umat sebelum beliau, ditampakkan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam umat-umat sebelum umat ini, maka beliau ada melihat seorang nabi yang pengikutnya hanya ar-rahat, hanya sekitar 3 sampai 9 orang saja. Wan nabi wa ma'ahur rajulu war rajulan, dan aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya hanya 1 atau 2 orang saja. Bayangkan, nabi, bukan ustadz, bukan kiai, bukan syekh, tapi seorang nabi yang diberikan wahyu. Pengikutnya hanya 1 atau 2 orang. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Al-haq atau al-kathrah laitha bil-ibrah. Al-kathrah laisat ibrah. Jumlah yang banyak itu bukan tolak ukur kebenaran. Bukan tolak ukur kebenaran. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Bahkan di Al-Quran Allah menyebutkan, jika engkau menaati, mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, yudillu ka'an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi kebenaran itu tolak ukurnya bukan banyaknya jumlah. Qala alaihi salatu wassalam, wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Ya, wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Bahkan ada seorang nabi, aku melihat seorang nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Tidak memiliki pengikut. Idh rufi'a li sawadun 'azimun fadhanantu annahum ummati. Maka diperlihatkan kepadaku sawadun 'azim, sekelompok orang yang sangat banyak jumlahnya. Terlihat dari kejauhan seperti warna hitam. Yaitu sekumpulan orang yang sangat banyak. Fadhanantu annahum ummati. Maka aku menyangka, aku mengira bahwasanya mereka adalah umatku. Faqila li hadha Musa wa qawmuh. Maka dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Fanadhartu faidha sawadun azimun. Dan aku melihat ke sisi yang lain, aku melihat ada sejumlah besar orang. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wal 'adabin. Ini adalah umatmu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, dan bersama mereka ada 70 orang, ya, ada 70 ribu orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, ini syahid yang terkait dengan judul bab kita. orang-orang yang diberikan keutamaan masuk dalam al-jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Thumma nahadha fadakhala manzilahu fakhadha an-nasu fi ulaika faqala ba'duhum. Kemudian Rasulullah setelah menyampaikan kisah tadi, beliau beranjak, beliau bangkit, berdiri dan masuk ke dalam rumahnya. Masuk dalam rumah beliau, fakhadha an-nas, maka akhirnya manusia ketika itu para sahabat memperbincangkan tentang siapa mereka. Tentang siapa 70 ribu orang tadi yang masuk dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Maka di antara mereka ada yang mengatakan, faqala ba'duhum, fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan mereka adalah orang-orang yang menemani Rasulullah alaihi salatu wasallam. Waqala ba'duhum, dan sebagian mereka ada yang mengatakan, fala'allahum alladhina wulidu fil islam walam yushriku billahi syai'an. Bisa jadi kemungkinan mereka adalah orang-orang yang dilahirkan di atas Islam dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wadzakaru asya, dan mereka ketika itu para sahabat menyebutkan pendapat-pendapat yang lain. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu, maka kemudian Rasulullah keluar dari rumah beliau dan para sahabat menceritakan apa yang mereka perbincangkan tadi. Faqala, maka Rasulullah bersabda, humul ladzina la yastarquna wa la yaqtawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Siapa 70 ribu orang tadi yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab? Rasulullah menjelaskan, mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan istirqa. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Wa la yaqtawun, dan juga tidak minta di kai. Kai itu adalah pengobatan dengan besi panas. Jadi besi panas ditempelkan ke bagian tubuh yang luka. Itu kai. Tidak minta di kai. Wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tatayyur. Itu merasa sial dengan burung dan sebagainya. Nanti akan disebutkan penjelasannya insyaAllah di dalam syarah. Wala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Hanya bertawakal kepada Allah. Faqama Ukasyatu ibnu Mihsan faqala, maka tiba-tiba Ukasyah bin Mihsan, salah seorang sahabat yang hadir ketika itu, berdiri dan mengatakan, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Doakan kepada Allah, meminta kepada Nabi, doakan kepada Allah wahai Rasul, agar menjadikan aku di antara mereka, di antara 70 ribu orang tadi. Qala, maka Rasulullah mengatakan, anta minhum, engkau termasuk mereka. Engkau termasuk mereka. Thumma qala rajulun akhar, kemudian ada seorang lagi, seorang pria lagi yang berdiri ketika itu. Faqala, maka dia meminta sebagaimana permintaan Ukasyah tadi. Ud'ullaha ayyaj'alani minhum, doakan kepada Allah agar menjadikanku di antara mereka. Faqala, maka Rasulullah menjawab, sabaqaka biha Ukasyah, telah mendahuluimu Ukasyah. Ya, demikian akhir dari hadis ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, dan juga diriwayatkan oleh para a'immatul muhaddisin yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita akhiri sampai di sini. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan yang mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setengah sebelas. Mulainya ba'da isya sampai setengah sebelas. Kadang-kadang kalau pembahasannya agak panjang sampai jam sebelas juga kadang-kadang. Jadi insya Allah masih ringan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.